Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. Bab permintaan seorang hamba rizki dari Allah Azza wa Jalla berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikan rezeki kepada kami karena engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Surat Al-Maidah ayat 114. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس telah menceritakan kepada kami إسماعيل بن أبي أويس بارك الله فيكم صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. Dia rawi yang saduq dan memiliki beberapa kesalahan pada hadis karena meriwayatkan dari hafalannya. Nah, para rawi. Baik. Dan Ismail bin Abi Uwais ini dia memiliki satu hubungan yang spesial dengan salah satu dari imam mazhab 4. Siapakah imam tersebut? Peci merah putih. Antum, ya. Ma fahimta soal. Dia ini punya hubungan dengan salah seorang imam mazhab 4. Siapa imam yang dimaksud? Ini Madura punya ini. Naam. Wallahu a'lam. GKB. Gresik Kota Baru. Wallahu a'lam. Dari Madura segi kabi enggak dapat jawaban kita. Nah, kita melambung ke Ambon sekarang. Siapa tahu di Ambon ada jawaban. Mana orang Ambon angkat tangan? Ambon manis sih. Siapa lagi? Siapa lagi? Ah, itu dia yang baru datang. Nah, ya antum kapan oleh ke belakang? Nah, antum. Iya. Hah? Ini Ambon. Siapa? Wallahu a'lam. Nanti yang paling besar. Siapa dia? Siapa? Nah, Imam Malik. Ya, Ismail bin Abi Uwais ini punya hubungan dengan Imam Malik bin Anas, dengan mazhab Maliki. Dari Maus, ya, dari Maus antum ya, benar? Nah, dari Maus, bukan Maus tikus, Maus. Ini Maus. Nah, kalau Maus tikus. Gimana jawabannya? Wallahu a'lam. Ini surga. Surga. Dari mana dia itu? Makassar ya? Ya, Makassar. Daeng. Daeng. Apa jawabannya? Kenapa? Saudarinya Ismail menikah dengan Imam Malik. Masya Allah. Salut kan? Iya. Ana belum kasih soal tapi dia kayaknya bisa membaca pikiran Ana. Soalnya belum saya kasih, Daeng. Tapi kok antum tahu? Kalau Ana mau bertanya masalah itu. Emang Daeng ini tinggi ilmunya ini. Yaitu hubungan dia dengan Imam Malik itu apa? Kata Daeng, Imam Malik itu menikahi saudarinya Ismail. Tapi sayang salah si Daeng. Tapi anak salut dia bisa baca pikiran saya. Mantap. Semarang. Iya, Semarang. Dari pihak. Nah, iya. Mamanya Ismail ini, ya, atau biungnya adalah saudarinya Imam Malik. Ya, ibnu ukhti Malik. Ismail ini keponakannya Imam Malik. Ismail ini anak dari saudarinya Imam Malik. Sehingga mamanya Ismail adalah saudarinya Imam Malik. Barakallahu. Dia beberapa kali atau cukup sering meriwayatkan dari sang paman. Barakallahu. Qala haddatsana ibnu Abi Zinad. Berkata Ismail telah menceritakan kepadaku putranya Abu Zinad, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Abi Zinad. Abu Zinad siapa namanya? Magetan. Magetan yang di samping Banyuwangi. Siapa nama Abu Zinad? Banyuwangi. Siapa? Abdullah bin Dakhwah. Nah, Abu Zinad namanya Abdullah bin Dakhwah. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Dakhwah. Nah, ibnu Abi Zinad. Barakallahu fikum. Abu Muhammad Al-Madani. Saduqun taghayyara hifdhuhu lamma qadima Baghdad wa kana faqihan. Putranya Abu Zinad ini adalah rawi yang saduq, dan hafalannya mengalami perubahan, dalam artian kacau, dalam artian terganggu, ya tidak bagus, ketika dia mendatangi kota Baghdad. Nah, wallahu alam, ada apa di kota Baghdad sehingga hafalannya menjadi terganggu? Barakallahu fikum. Wa kana faqihan, dan beliau ini adalah seorang yang faqih, ahli fiqih, pakar dalam masalah fiqih. Nah, jadi bukan masalah riwayat saja, tapi juga masalah barakallahu fikum tayyib fikihnya. Nah, riwayatan wa dirayatan. An Musa ibnu Uqbah, dari Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ibni Abi Iyas, menggunakan ain Iyas atau Ayyas. Al-Qurashi Al-Asadi, Abu Muhammad Al-Madani, Fiqatun Imamun fil maghazi faqihun. Beliau rawi yang thiqah, dipercaya dalam periwayatan, dan beliau juga pakar sejarah, ya, khususnya berkaitan dengan kisah-kisah heroik, pertempuran, peperangan, barakallahu fikum, dan juga seorang ahli fikih, insyaallah. Iya. Cukup komplit barakallahu fikum talenta yang beliau miliki. Ya. Dalam periwayatan fiqh, dalam fikih dia termasuk ahlinya, dalam masalah sejarah juga barakallahu fikum jadi rujukan. Nah, Musa bin Uqbah. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, Abu Zubair Al-Makki. Siapa nama Abu Zubair Al-Makki ini? Medan. Medan sampingnya Ambon. Siapa nama Abu Zubair Al-Makki? Medan satunya lagi mana? Mana? Ya. Siapa? Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Ahsanta. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Naam. Abu Zubair Al-Makki. Barakallahu fikum. Dia rawi yang saduq, illa annahu dallas. Hanya saja dia melakukan tadlis, dan tadlisnya berbahaya. Sehingga kalau dia menyampaikan riwayat dengan an, maka dilemahkan Abu Zubair Al-Makki. An Jabir, dari Jabir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun jalil. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar, nazara nahwal Yaman, beliau memandang ke arah Yaman. Faqala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aqbil biqulubihim, naam, ay ij'al qulubahum muqbilatan ilayna, ay ij'al qulubahum muqbilatan ilayna, ya Allah, jadikanlah hati-hati orang Yaman itu memiliki kecondongan kepada kami. Nah, ya, jadi Rasul berdoa agar orang-orang Yaman itu pro, ya, kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, ya Allah, jadikanlah hati-hati mereka menghadap kepada kami, memiliki kecondongan kepada kami, memiliki kecenderungan. Artinya menjadi bangsa yang bersahabat dengan bangsa kami. Barakallahu fikum. Nah, sehingga hubungan antara barakallahu fikum Saudi Arabia dengan negeri Yaman itu sudah lama terjalin. Nah, ya. Bahkan Rasul berdoa secara khusus untuk orang-orang Yaman dengan doa-doa yang baik barakallahu fikum. Dan juga orang-orang Yaman memiliki begitu banyak kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya barakallahu fikum, mereka itu memiliki ya hati yang peka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lembut. Seandainya pun mereka barakallahu fikum tengkar, berkelahi, ya, tapi mereka juga cepat dalam berbaikan atau bersahabat kembali. Nah, kita pernah dapat cerita dari Ustaz Muhtar ketika beliau misi di KB. Nah, beliau bercerita tentang bagaimana karakter orang Yaman. Beliau lagi di kamar mandi, ada orang Yaman tengkar, berantem, pukul-pukulan, ya, sampai darah-darah. Nah, teman-teman, tapi selesai itu ya sudah rangkulan lagi, ketawa-ketawa. Iya, itu orang Yaman, bukan tipe orang yang pendendam. Jadi meledak sudah, lampiaskan, barakallahu fikum, sudah itu habis itu temenan lagi. Iya, nah, barakallahu fikum. Iya, beda dengan sebagian orang-orang kita. Kalau orang kita itu sukanya memendam benci, dendam. Nah, barakallahu fikum. Iya, sudah berantem, habis itu berlarut-larut, barakallahu fikum. Nah, yang ingin saya jadikan poin di sini bukan berantemnya, tapi apa? Cepat dalam memaafkan, ya. Cepat dalam barakallahu fikum bersahabat kembali. Nah, Jadi yang namanya permusuhan, yang namanya perseteruan antara kita dengan teman kita itu memang sesuatu yang biasa. Bahkan dengan itu justru persahabatan akan menjadi lebih erat, barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau enggak ada kles-klesnya susah. Ya, karena manusia itu barakallahu fikum mau tidak mau mesti ada saat dan waktu ya mereka melakukan kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Sampai dikatakan oleh mereka para ulama, kalau Anda mencari seorang teman yang tidak memiliki kesalahan, Anda tidak akan memiliki teman. Ya. Nah, karena teman itu pasti punya kekurangan juga, terkadang barakallahu fikum mereka melakukan kesalahan terhadap kita. Nah, jadi jangan menjadi tipe seseorang yang pendendam. Ya, sulit dan susah untuk memaafkan orang lain. Barakallahu fikum. Nah, itu yang membuat orang-orang Yaman istimewa di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama da'a dzalika li'anna ta'ama ahli al-Madinati kana ya'tihim min al-Yaman. Rasul berdoa demikian karena komoditi pangan, kebutuhan pangan negeri Madinah itu barakallahu fikum diimpor, ya, dikirim dari negeri Yaman. Barakallahu. Nah, kalau masalah kebutuhan pangan, maka mereka barakallahu fikum mendatangkan dari negeri Yaman. Nah, iya. Karena pada sebagian wilayah Yaman itu cukup subur barakallahu fikum, ya. Sayur-sayurnya, buah-buahnya. Nah. Ya, jadi kebutuhan pangan Madinah barakallahu fikum didatangkan dari negeri Yaman. Makanya Rasul berdoa kepada Allah agar orang Yaman itu tidak bermusuhan dengan orang Madinah. Nah, dari situ bisa kita ambil faedah barakallahu fikum terkait dengan posisi seorang sebagai kepala negara. Nah, ya. Yang pertama, seorang kepala negara itu harus memiliki perhatian dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Barakallahu fikum. Nah, ya, untuk mensejahterakan barakallahu fikum tayyib rakyatnya dari sisi makanan, agar rakyatnya tidak mengalami krisis makanan. Barakallahu. Nah, yang kedua barakallahu fikum, sifat seorang kepala negara itu yaitu dia berupaya untuk barakallahu fikum tayyib berteman, ya, khususnya dengan negara-negara barakallahu fikum yang memang masih serumpun. Nah, dan negaranya memiliki barakallahu fikum mungkin ketergantungan pada negara tetangga atau yang semisal dengannya. Nah, jadi bukan diajak tengkar atau diajak perang barakallahu fikum. Nah, tapi berupaya barakallahu fikum dijadikan, ya, sebagai teman atau paling tidak memiliki kecondongan, ya, pro barakallahu fikum, naam, kepada negerinya. Barakallahu fikum. Nah, Adapun barakallahu fikum penamaan ya kota atau negeri Yaman dengan nama tersebut, itu ada beberapa versi di kalangan mereka ahli sejarah alasan kenapa negeri Yaman dinamakan dengan Yaman. Nah, diriwayatkan dari ucapan Abu Ubaidah, summiyat al-Yaman li'annaha an yaminil Ka'bah. Nah, negeri Yaman itu dikenal atau dinamakan dengan Yaman karena posisi Yaman itu barakallahu fikum di selatan Ka'bah. Nah, ayo anggap ini Ka'bah, sudut sini Hajar Aswad. Ini dikenal dengan Rukun Iraqi karena sudut ini langsung tembus ke arah Irak. Yang di sini dikenal dengan Rukun Syami, ya, karena dia langsung menghadap ke arah Syam, Shimal, utara Ka'bah. Sedangkan ini dikenal dengan Rukun Yamani, ia menghadap ke arah Yaman karena memang posisinya ada di arah selatan Ka'bah. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu alasan barakallahu fikum penamaan tadi. Kenapa dikatakan Rukun Iraqi, Rukun Syami, Rukun Yamani? Nah, itu kaitannya dengan arah yang dituju dari sudut tadi. Rukun Iraqi dia menghadap ke arah Irak, Rukun ya Syami menghadap ke arah Syam, Rukun Yamani dia menghadap ke arah ya Yaman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kenapa dikatakan Yaman? Karena memang posisinya di arah selatan. Dikatakan Syam karena posisinya di arah utara. Barakallahu. Nah. Wa qila, ada juga yang mengatakan innama sumiyat Syam, innama sumiyat al-Yaman bi Yaman ibni Qahtan. Ada yang mengatakan Yaman itu dinamakan dengan Yaman, diambil nama tokoh yang bernama Yaman bin Qahtan. Dari keturunannya inilah yang akan tinggal di negeri Yaman. Makanya negerinya dinamakan dengan negeri ya Yaman. Karena barakallahu fikum mereka itu adalah anak keturunan dari Yaman bin Qahtan. Nah, barakallahu fikum. Wasumiyat Syam bi Syam. Wasumiyat Syam bi Syam bin Nuh. Menggunakan sin. Sumiyat Syam bi Syam bin Nuh. Sedangkan Syam dinamakan dengan nama tersebut diambil dari nama Sam putranya Nuh. Nah, Sam bin Nuh barakallahu. Asluhum Syam. Ya. Sebenarnya asli dari nama Sam itu dengan Shin, Syam bil mu'jama. Nah, summa uribat bil muhmalah. Ya, kemudian di arabkan dengan tanpa titik jadi Sam. Barakallahu fikum. Iya. Nah, jadi asli dari bahasanya sana itu Syam, cuman diarabkan menjadi Sam bin Nuh barakallahu fik. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, itu secara histori sejarah penamaan negeri Yaman. Ada yang mengatakan karena memang posisinya di arah selatan Ka'bah. Ada yang mengatakan nama Yaman itu diambil dari nama Yaman bin Qahtan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wa nadhara nahwal Iraq fa qala mithla dhalika. Nabi juga melihat ke arah Irak dan juga beliau berkata dengan doa yang sama, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah berikanlah kecondongan hati orang-orang Irak kepada kami. Nah, ya. Jangan jadi musuh. Jangan jadi barakallahu fikum tayyib musuh kami. Biarkan mereka menjadi teman kami. Wa nadhara nahwa kulli ufukin faqala mithla dhalik. Dan Rasul melihat memandang ke segala arah penjuru arah, doanya yang sama. Iya, menghadap ke selatan, utara, barat, timur, doanya sama, ya Allah. Allahumma aqbil biqulubihim, Allahumma aqbil biqulubihim. Nah, Rasul minta agar seluruh penjuru dunia ini ya tidak memiliki niatan keinginan untuk bermusuhan dengan orang-orang Madinah. Nah, pengennya seluruh penjuru dunia itu memiliki kecondongan barakallahu fikum tayyib kepada ya kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yaitu figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana posisi beliau sebagai seorang kepala negara. Nah, iya. Jadi bukan pengennya barakallahu fikum cari musuh, tapi berupaya barakallahu fikum ya. Tayyib merangkul. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Selama memang mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dirangkul, diajak bersahabat barakallahu fikum. Wa qala, dan Rasul melanjutkan doanya, Allahumma rzuqna min turasil ardi wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dari warisan-warisan bumi. Nah, dan berikanlah berkah kepada kami dalam setiap takaran kami, mud dan sok. Nah, ya, itu takaran, timbangan atau berat barakallahu fikum pada masa itu. Ya. Nah, kalau kita kan mungkin kilo, ya, liter barakallahu fikum. Pada masa itu menggunakan mud atau sok. Barakallahu fikum. Tayyib. Agar ini barakallahu fikum lemah, ba'if, karena Abu Zubair Al-Makki Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dia seorang mudallis dan membawakan riwayat dengan sirah'an dari Jabir. Nah, sehingga sanadnya lemah barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, bab yang dibuat oleh Imam Bukhari adalah benar, tepat, ya. Karena beliau mengawali dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, warzuqna wa anta khairu raziqin. Nah, dan itulah yang biasa dilakukan oleh para anbiya, meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa mereka. Dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum terkait dengan bab meminta rizki kepada Allah. Yang pertama, annar rizqa minallah. Nah, bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah, ya, bukan dari makhluk. Fatlubhu minhu, maka mintalah rezeki itu kepada Allah. Barakallahu fik. Nah, jangan meminta rezeki kepada makhluk. Barakallahu fik. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, ya. Wala taj'al qalbaka muta'alliqan bighairihi. Dan jangan engkau jadikan hatimu tergantung dan terikat dengan selain Allah. Barakallahu fik. Nah, karena ingat prinsipnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Ketika seorang muslim barakallahu fikum menjadikan hal ini sebagai satu keyakinan atau prinsip dalam hidupnya, maka dia tidak akan terlalu dipusingkan dengan masalah maisha atau kehidupan, khususnya terkait dengan rezeki. Nah, barakallah. Ya, baik. Misal barakallahu fikum, posisi dia sebagai seorang pegawai atau pekerja barakallahu fikum, di mana setelah dia mengenal dakwah muncul begitu banyak perubahan pada penampilannya. Sudah berjenggot, celananya sudah di atas mata kaki, ya, penampilannya lebih islami. Dia berhijrah secara total. Bahasanya orang sekarang kan hijrah. Nah, dia berhijrah secara total barakallahu fikum. Maka akan muncul barakallahu fikum sikap-sikap orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, berupaya untuk menekan dia. Iya. Dari atasan surat peringatan keluar, SP1, surat peringatan pertama, Bapak Fulan, ya, mohon jenggotnya dirapikan, cukur, habis. Nah, baik, iya. Celananya jangan terlalu tinggi mengangkatnya, ya, mohon diperhatikan. Barakallahu fikum. Lewat SP2, barakallahu fikum. Nah, kalau orang yang prinsip agamanya masih belum kokoh, dia akan bimbang. Wah, ini kalau nggak dituruti, gimana periuk nasi ini di rumah? Bisa nggak mengepul? Ya, barakallahu fikum. Nah, karena tadi dia hatinya barakallahu fikum, iya, berpikir rezeki itu datang dari si bos. Nah, barakallahu fikum. Iya. Akhirnya dia buang itu prinsip-prinsip agamanya barakallahu fikum. Nah, karena dia tidak meyakini rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang meyakini rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang menghadapinya. Iya. Nah, dia akan berdiskusi dengan bosnya. Maaf, bos. Apa jenggot saya ini menghalangi pekerjaan saya? Apakah dengan jenggot ini jadi saya kendor dalam tugas-tugas saya? Apakah jenggot saya ini berbahaya bagi teman-teman atau bos sendiri? Apa masalahnya sama jenggot saya dengan kerjaan saya? Nggak enak saja pokoknya ngelihatnya itu. Nah, iya, barok. Perusahaan kita ini perusahaan yang, ya, harus tampil rapi. Nah, memang orang berjenggot nggak rapi. Nah, barakallahu fik. Baik. Ya, artinya diajak, iya, diskusi apa alasannya, barakallahu fik. Nah, kalau memang, iya, berkeberatan, ya sudah, nggak masalah. Iya. Inna ardallahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, masih banyak rumput-rumput, ladang-ladang rezeki yang lain. Nah, Ya, yang penting saya dalam bekerja profesional. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kalau Anda takut, ya kendor Anda akan diinjak-injak. Bosnya nanti mikir sendiri. Wah, iya benar. Ini orang amanah, ya, bagus, barakallahu fikum. Nah, kalau bosnya cerdas, dia tidak akan mempermasalahkan orang berjenggot. Ya. Nah, yang mempermasalahkan orang berjenggot itu tandanya ya akal sehatnya kurang cerdas, barakallahu fikum. Ya. Nah, cuman gara-gara takut nanti teroris atau semisal dengannya, barakallahu fikum. Lah. Nah. Barakallahu fikum. Jenggot itu adalah salah satu bagian dari agama. Nah, karena Rasul memerintahkan umatnya yang laki-laki untuk memanjangkan jenggot dan memeliharanya, barakallahu fikum. Allah musta'an wa litiflan. Nah. Ya, begitu juga barakallahu fikum dalam jenis usaha yang lain. Kalau dia memiliki keyakinan rezeki itu berasal dari Allah, dia tidak akan merasa bingung. Iya, nah. Baik, dia jualan es buah. Oh, banyak ini yang ikut jualan ini. Hah? Barakallahu fikum. Yang ini buka cabang di sini, yang itu buka cabang di sana. Nah, bahkan mungkin jaraknya cuman paling beda barakallahu fikum satu gang atau dua gang. Bagi yang barakallahu fikum yakin rezeki itu berasal dari Allah, ya dia tidak akan bingung. Ya, tenang saja barakallahu fikum. Nah, karena masing-masing itu sudah ada ketentuan rezekinya sendiri. Jadi enak kalau orang yang punya keyakinan seperti ini barakallahu fikum, masalah rezeki itu dia tidak akan terlalu bingung. Ya. Dia akan slow. Ya, barakallahu fikum, tidak terlalu apa? Layib, gerasa gerusu barakallahu fikum. Naam. Tapi dengan tenang barakallahu fikum. Allah musta'an wa alif fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih ada beberapa masalah insyaallah, kalau tidak lupa akan kita bahas ya, seputar masalah mencari rezeki. Itu ada beberapa ahkam yang perlu kita pelajari. Barakallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.